Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Muhni fi Ta'limin Nahwi, memasuki halaman 151, pembahasan yang ketiga dari macam-macam at-tawabi. Salisan at-tawqidu, yang ketiga adalah tentang tawqid. Diterangkan di sini, at-tawqidu huwa taqrarul kalimati bilafziha au bima'naha litathbitil ma'na wa ta'qidihi. Tawqid itu adalah mengulang lafaz dari suatu kalimah atau mengulang dari sisi maknanya. Ini mewakili dua dari pembagian tawqid. Dari sisi yang pertama nanti ada penjelasan tentang tawqid lafzi dan ada tawqid maknawi. Maka tawqid itu adalah mengulang lafaz atau mengulang makna dari kalimah tersebut. Apa tujuannya? Litasbitil makna wa taqidihi. Untuk mengokohkan dan menguatkan maknanya. Jadi memberikan penekanan, memberikan penguat, itulah fungsi taukid. Sehingga didatangkan taukid untuk menghilangkan diantaranya ihtimal yang ada, ya, kemungkinan-kemungkinan yang banyak, kemudian didatangkan taukid menjadi spesifik, menjadi jelas. Ya, nanti kita lihat contohnya. Kemudian wat taukidu tabiun lil muakkadi. Taukid itu mengikuti muakkadnya. Muakkad itu artinya yang ditaukidi. Ya, nanti akan kita contohkan. Ya. Taukid itu mengikuti muakkadnya fi jami'i ahwalihi, pada semua keadaannya. Ghairu annahu la ya'ti illa ma'rifatan. Akan tetapi taukid itu hanya dalam bentuk ma'rifah. Ini berkaitan dengan taukid maknawi. Ya, taukid ma'nawi pasti bentuknya ma'rifah. Kita lihat macam-macam dari taukid. Anwa'uhu, macam-macam taukid. Awalan at-taukidul ma'nawiyu, yang pertama namanya taukid ma'nawi. Apa yang dimaksud taukid ma'nawi? Wa yakunu bi'alfadhin ma'lumatin. Taukid ma'nawi itu menggunakan lafad-lafad yang sudah dikenal, sehingga lafad-lafad taukid itu spesifik. Tidak setiap kalimah atau kata bisa dijadikan lafad bagi taukid. Ya, sehingga bi'alfadhin ma'lumah, dengan istilah menggunakan lafad-lafad yang ma'lumah, yang sudah dikenal. Apa itu? Wahiyya, yaitu an-nafsu, yaitu lafad nafsun. Wal-ainu, dan ain. Wa-kullun, dan kullu. Wa ajma'u, dan ajma', wa jami'un, dan jami'u, wa kila, dan kila, wa kilta, dan kilta. Ini adalah lafad-lafad tawqid. Wa yustaratu an udhafa hadhil muakkidatu ila dhamirin yunasibul muakkada. Dan syaratnya, muakkidnya, yaitu lafad tawqid tersebut, dia harus diidhafahkan kepada sebuah dhamir yang sesuai dengan muakkadnya. Kita lihat contoh. Nah, contohnya ja'a ar-rajulu ainuhu, telah datang orang laki-laki itu. Ainuhu, dia sendiri yang datang. Ya, maka pada kalimat ini mana muakkadnya? Muakkad ini ar-rajulu. Mana muakkid atau taukidnya? Lafaz ainu. Dan di sini harus ada dhamir yang semakna atau sesuai dengan muakkadnya. Karena ar-rajulu maka ainuhu. Ketika musanna juga musanna. Contoh ra'aitu rajulaini kilaihima. Ya, saya melihat dua orang laki-laki itu kilaihima, kedua-duanya. Ya, kita lihat contoh yang pertama tadi ya. Ja'a ar-rajulu ainuhu, telah datang orang laki-laki itu dirinya sendiri yang datang. Ya, sehingga ketika menjadi taukid lafaz ain ini jangan diterjemahkan dari sisi kosakata. Telah datang orang laki-laki itu matanya, bukan matanya, tapi ain ini hanyalah sebagai lafaz taukid penguat bahwasannya yang datang itu dia sendiri, bukan anaknya, bukan ayahnya, bukan pembantunya, Ya, tapi dia sendiri yang datang. Itulah fungsi taukid, ya, ainuhu. Saya melihat dua orang laki-laki itu kedua-duanya. Ya, ini musanna, dhamirnya juga musanna. Marartu bil qaumi kullihim, saya melewati kaum itu seluruhnya. Ya, al-qaumi kemudian kullihim, ya, jamak juga jamak. Ja'a ar-rajulani anfusuhuma, telah datang dua orang laki-laki itu anfusuhuma, kedua-duanya. Nah, di sini menggunakan taukidnya bentuk jamak. Kemudian ada dhamir yang sesuai dengan muakkadnya. Karena muakkadnya musanna, maka menggunakan huma, anfusuhuma. Ya, jadi untuk musanna bukan menggunakan lafaz musanna, ya, meskipun dibolehkan, ya, diterangkan di bawah dibolehkan, tapi yang lebih fasih, ya, yajuzu an taqula ja'a rajulani nafsahuma bitasniyati walakinnal jam'a afsahu. Boleh engkau mengatakan ja'a rajulani nafsahuma pakai bentuk musanna, nafsahuma bitasniyah, walakinnal jam'a afsah, akan tetapi bentuk jamak itu lebih fasih, ya, lebih tepat, ya. Kemudian idza aradta taqwiyata at-taukidi ta'ti ba'da kalimati kullihi bi kalimati ajma', ya, bi kalimati ajma'. Apabila engkau ingin memberikan penguat bagi taukid, ada lafaz dikasih taukid, kemudian taukidnya dikasih penguat lagi, maka setelah kalimah kullu datangkan kalimah ajma', gitu. Kita lihat contoh nahwu ra'aitul jaisha kullahu ajma'a. Saya melihat pasukan itu seluruhnya. Kullahu ini sudah merupakan taukid bagi jaisha, kemudian dikuatkan lagi ajma'a. Sirtu bil qaumi kullihim ajma'ina. Saya menggerakkan kaum itu seluruhnya. Ya, kullihim ini sudah taukid bagi kaum, dikasih penguat lagi, yaitu ajma'ina. Ya, karena kullihim ini adalah jar, maka bentuknya jar juga. Ya. Ja'atil qabilatu kulluha jam'a'u. Ya, ketika mu'annas juga menggunakan yang mu'annas. Ya, ketika mu'annas menggunakan bentuk yang mu'annas juga. Yaitu ja'atil qabilatu, kabilah itu telah datang, kulluha seluruhnya, jam'a'u semuanya. Ya. Mu'annas, maka dhamirnya mu'annas. Nah, wa minhu qalu ta'ala, sebagiannya adalah firman Allah Ta'ala, sebagian contohnya bisa dilihat, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'una. Ya, maka para malaikat seluruhnya, semuanya sujud. Fasajadal malaikatu kulluhum. Kulluhum taukid bagi al-malaikah, diberi penguat lagi ajma'una. Ya, ketika rofa juga rofa. Itulah taukid yang pertama, namanya taukid apa tadi? Taukid maknawi. Kita lihat yang kedua, at-taukidul lafzi. Tsanian at-taukidul lafziyu wa yakunu bi taqraril lafzi nafsihi. Yang kedua adalah taukid lafzi, yaitu dengan mengulang lafaz itu sendiri. Ya, ini lebih mudah, tinggal diulang saja lafaznya, maka itu sudah menunjukkan penguat. Ya, nahwu contoh Allaha, Allaha fi ashabi. Ya, Allaha yang kedua ini merupakan taukid bagi lafaz jalalah Allaha yang pertama. Takutlah kepada Allah, benar-benarlah engkau takut kepada Allah dalam mensikapi atau mengenai sahabat-sahabatku. Ya, ini termasuk keutamaan para sahabat. Ya, sampai-sampai Nabi kita mengingatkan, takutlah kepada Allah dalam hal sahabatku. Jangan mencela sahabat, jangan menjelek-jelekan sahabat, jangan merendahkan sahabat. Na'udzubillah. Sampai-sampai ada yang mengkafirkan. Ini parah, ya, parahnya udah luar biasa. Ya, seperti orang-orang Syiah, ya, mereka sampai mengkafirkan sebagian besar dari para sahabat. Ya. Syahidnya di sini apa? Allah. Ini adalah taukid. Contoh yang lain, ja'a, ja'a Aliun. Ali telah datang. Akan tapi diberi taukid, benar-benar Ali telah datang, gitu. Ulang aja lafadznya, ja'a, ja'a Aliun. benar-benar Ali telah datang. Lan uhmila fi durusi, benar-benar saya tidak akan menyepelekan pelajaranku. Nah, di sini ada pengulangan ya. Hurufnya diulang, lan, kalau tadi fiilnya diulang, kalau ini isimnya diulang. Kalau ini jikta anta, jikta sendiri sudah ada fa'ilnya. Kok didatangkan anta? Ini untuk taukid. Ya, kadang kita sering menjumpai kalimat yang seperti itu, sudah ada fa'ilnya kemudian didatangkan lagi dengan dhamir yang munfasil. Ya, maka ini adalah untuk taukid. Uskun anta misalnya, uskun anta. Ya, tinggallah engkau. Sudah ada uskun, itu sudah ada antanya, dimunculkan lagi antanya, itu adalah untuk taukid. Itulah pembahasan tentang taukid secara garis besar seperti itu. Kemudian kita berikan contoh adalah nama liju mu'arabatun, contoh-contoh kalimat yang sudah di-i'rab. Awalan fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un, maka malaikat seluruhnya semuanya sujud kepada Nabi Adam atas perintah dari Allah Ta'ala. Kita lihat di i'rabnya, fasajada alfa'u harfu isti'nafin. Fa'nya namanya huruf isti'naf, huruf untuk memulai kalimat baru yang dari sisi i'rab dan dari sisi makna sudah tidak ada hubungannya lagi dengan kalimat sebelumnya. Itulah huruf isti'naf. Harfu isti'nafin mabniyun 'alal fathhi. Huruf isti'naf mabni fathah la mahalla lahu minal i'rabi, tidak punya posisi i'rab. Sehingga semua huruf ini, simpel saja, semua huruf itu pasti ini la mahalla lahu minal i'rab. Kemudian sajada fi'lun madhin mabniyun 'alal fathhi, sajadanya fi'il madhi mabni fathah. Al malaikatu fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatu dhahiratu, dan al malaikatunya adalah fa'il yang dirafa', tanda rafa'nya dhammah yang tampak jelas. Kemudian kulluhum taukidun ma'nawiyun, ya tok. Kulluhum taukidun ma'nawiyun, dia adalah taukid ma'nawi. Marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatu dhahiratu, dia dirafa', tanda rafa'nya dhammah yang tampak jelas. Wa huwa mudhafun, dan kullunya dia mudhaf. Wa dhamiruhum fi mahalli jarin mudhafun ilaihi, dan dhamiruhum dia pada posisi jar sebagai mudhaf ilaih. Sehingga ini kulluhum, dia adalah mudhaf dan mudhaf ilaih, ini sebagai taukid ma'nawi bagi al-malaikatu. Sedangkan ajma'una taukidun ma'nawiyun sanin, taukid ma'nawi yang kedua. Ya, taukid ma'nawi yang kedua. Ya, sehingga kulluhum ini sudah taukid. Taukid pertama ajma'una, ini taukid kedua, atau ini adalah mengikut pada lafadz kulluhum. Dari sisi i'rabnya, kulluhum mengikuti al-malaikatu. Ya. Ala kulli hal ajma'una taukidun ma'nawiyun sanin, dia taukid ma'nawi yang kedua. Marfu'un wa 'alamatu raf'ihi al-wawu, dia dirafa', dan tanda rafa'nya adalah wawu. Ya, ini cara mengi'rab taukid yang keduanya. Kemudian kalimat kedua al-ikhlasa, al-ikhlasa fil 'amali. Ini bentuk ihra, al-ihra, yaitu memberikan motivasi, anjuran. Berikhlaslah, benar-benar kamu harus ikhlas di dalam setiap amalanmu. Al-ikhlasa yang pertama ya, maf'ulun bihi mansubun wa 'alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu. Al-ikhlasa adalah maf'ul bih yang dinasab, tanda nasabnya fathah yang tampak jelas. Wa fi'luhu mahdhufun wujuban taqdiruhu ilzam. Dan fi'ilnya itu dibuang dan wajib ditakdirkan fi'il ilzam. Ikhlasa berarti ilzamil ikhlasa, ya, tapi tidak dizahirkan, ya, dia di mahdhuf atau dibuang dan wajib, ya, sehingga ketika ada al-ikhlasa, al-ikhlasa dia maknanya ilzam al-ikhlasa, ya, ikutilah, tetaplah kamu selalu ikhlas dalam setiap amalanmu. Al-ikhlasa yang kedua taukidun lafziyun mansubun wa 'alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu. Dan al-ikhlasa yang kedua, dia adalah taukid lafzi dinasab, dan tanda nasabnya adalah fathah yang tampak jelas. Itulah gambaran cara mengi'rab taukid, dan sering kita sampaikan untuk bisa lancar mengi'rab ya dihafalkan.